بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله kita masih membaca tafsir تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala. Tentunya masih di pembahasan surat Al-Baqarah. Di hari ini insyaAllah kita akan membaca dua ayat 58 dan 59. Tapi sedikit ya. Tidak apa-apa. Karena dia setelahnya lain lagi. Sampai 60, Dik, Numan. 60. Sampai 60. Ya, nanti kita coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Qala Allahu ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وهذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا ومسكنا ويحصل لهم فيها الرزق الرغد وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل وهو دخول الباب سجدا أي خاضعين ذليلين وبالقول وهو أن يقولوا حطة أي أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته نغفر لكم خطاياكم بسؤالكم المغفرة وسنزيد المحسنين بأعمالهم أي جزاء عاجلا وآجلا فبدل الذين ظلموا منهم ولم يقل فبدلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم فقالوا بدل حطة هبة في حنطة استهانة بأمر الله واستهزاء وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى ولهذا دخلوا يزهفون على أدبارهم yazhafuna ala adbarihim. Intinya itu kalau huruf tenggorokan ain sama lam kan rata-rata yaf'alu. Walamma kana hadha at-tughyan akbaru sababi liwuqu'i 'uqubatillahi bihim. Qala fa anzalna 'ala alladhina zalamu minhum rijzan ay 'adaban. Minas sama'i bisababi fisqihim wa baghihim. Baik, masyaAllah. Masih Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Bani Israel. Sekarang kan kemarin mereka keluar dari Fir'aun, dari Mesir. Fir'aun ditenggelamkan. Mereka lewat dari laut. Sekarang, ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala setelahnya. Kan Mesir itu perbatasan dengan Palestina, dengan laut. Iya. Sekarang Setelah mereka melewati itu, mereka ke Palestina. Wa idh qulna dakhulu hadhil qaryah. Ketika kami katakan kepada mereka, masuklah ke Korea ini. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Makanlah darinya apapun yang kalian inginkan, rogoda, dalam keadaan rogoda. Iya. Lapang. Wa dakhulul baba sujada. Dan masuklah pintu itu, maksudnya sini adalah pintu Baitul Maqdis. Sujada, dalam keadaan sujud. Ini adalah aturan untuk mereka. Wa qulu hittah. Dan ucapkanlah hittah, maksudnya ampunilah dosa kami. Naghfir lakum, kami akan mengampuni dosa kalian. Naghfir lakum khotoyakum, kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa sanazidul muhsinin. Jadi katakan, ampunilah dosa kami, maka kami akan mengampuni dosa kalian dan akan kami tambah orang-orang yang berbuat baik itu dengan kebaikan. Tapi masalahnya, fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum. Ini masalahnya. Maka orang-orang zalim di antara mereka mengganti ucapan ghayra alladzi qila lahum, selain dari apa yang dikatakan kepada mereka, yaitu tadi mereka dikatakan hittah, ampunilah dosa kami, mereka ganti dengan, mereka tambah nunnya setelah ha dan sebelum to. Mereka katakan apa? Hinto. Disuruh minta ampun, malah mereka bilang hinto. Gandum. Na'udzubillah. Maka apa yang terjadi? Fa'anzalna ala alladhina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim itu siksaan dari langit dengan sebab apa yang mereka lakukan itu. Itu karena kefasikan mereka. Keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini juga pelajaran untuk kita, umat Islam. Siapa yang mengganti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan adabnya dari langit. Pasti. Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan adabnya dari langit. Sudah banyak kisah orang ya sebelum kita ini, dari umat Islam juga, yang Allah subhanahu wa ta'ala langsung siksa karena mereka mengganti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Misalnya dalam hadis Nabi SAW, ada seorang yang makan dengan tangan kiri. Nabi suruh makan dengan tangan kananmu. Dia bilang, mas sato'atu, saya tidak mampu. Maka setelah itu apa yang terjadi? Dia tidak mampu selama-lamanya untuk mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Ini namanya siksaan. Ketika orang mengganti sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, itu bahaya. Itu di antara contohnya. Ya, contoh lain lagi, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga, beliau di suatu peperangan memerintahkan seluruh pasukan untuk masuk tenda, tidak boleh ada yang keluar. Ada yang keluar. Ada yang keluar. Maka dia diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Ini namanya, ini mengganti. Demikian pula ini di masa Nabi. Di masa setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak. Di antara yang disebutkan oleh para ulama rahmahumullahu ta'ala, ya, Nabi menyebutkan bahwa ya, siksaan bagi orang mengangkat kepalanya sebelum imam, itu akan diubah kepalanya menjadi kepala apa? Himar. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim. Diangkat kepalanya. Ada yang mengangkat kepalanya lebih luar daripada imam. Allah ubah. Ini namanya kalau mengganti apa yang Allah perintah itu, Allah akan turunkan apa? Siksa. Banyak disebutkan oleh Syekh Musa di kitab Surah Al-Tul Iqab, liman khalafal kitab was sunnah. Ya, liman khalafas sunnah wal kitab. Cepatnya siksaan Allah bagi orang menyelisih Al-Quran dan sunnah. Disebutkan banyak sekali ya siksaan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan gara-gara sebab, karena sebab mereka mengganti ya perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lain. Paham kan? Artinya ini isyarat. Ini Bani Israel. Ya kalian wahai umat Islam, kalau melakukan seperti apa mereka lakukan, maka akan turun siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahmallah, wahada aidan min ni'matihi alaihim ba'da ma'asiyatihi iyahum. Ini juga masih penyebutan nikmat Allah atas mereka setelah mereka bermaksiat kepadanya. Maka Allah memerintahkan mereka untuk masuk ke Korea yang akan terjadi untuk mereka kemuliaan dan menjadi watonan desa, perkampungan untuk mereka, wa maskana, dan tempat tinggal. Wa yahsulullahumu rizku ar-ragad, dan akan mereka dapatkan padanya rezeki yang lapang. Wa yakuna dukhuluhum ala wajhi qadiin, tapi hendaklah masuk mereka itu secara tunduk kepada Allah. Bil fi'il, dengan perbuatan. Maksudnya dengan perbuatan bagaimana? Bahwa dukhulul bab sujada, itu masuk ke pintu itu dalam keadaan apa? Sujud. Ay khadi'in, dalilin, tunduk. Wabil qawli, waha ayyakul fathittah, yaitu mereka ya katakan hittah. Ayu hatta anhum khotoyahum bisu'alihim iyahum magfiratah, yaitu digugurkan dari mereka dosa-dosa mereka dengan permintaan mereka kepada Allah pengampunannya. Naghfir lakum khotoyakum ay bisu'alikumul magfiratah, kami akan mengampuni dosa kalian itu dengan permintaan kalian pengampunan. Wasanazidul muhsinin, kami akan menambah orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya apa? Bi amalihim, dengan sebab perbuatan mereka itu. Ay jazaan ajilan wa ajila, itu sebagai balasan yang segera ataupun yang akan datang. Kemudian apa yang terjadi? Fabat dalal ladzina zalamu minhum, maka orang-orang yang dolim dari mereka mengganti. Lam yakul fabaddalu, Allah tidak katakan fabaddalu, maka mereka tidak, karena mereka semuanya tidak melakukannya, sebagian saja. Jadi fabaddalal ladzina zalamu, padahal bisa saja dikatakan fabaddalu, ya kan? Tapi tidak, dikatakan sini fabaddalal ladzina zalamu, maka orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti. Li'annahum lam yakunu kulluhum baddalu, karena tidak semua mereka mengganti. Qawlan ghairal ladzi qila lahum, ucapan selain yang diucapkan kepada mereka. Faqalu badal hittah habbah min hintah fi hintah, maka mereka sebagai ganti dari hittah mereka bilang ya sebagai biji dari hinto. Wasta istihanatan bi amrillah, karena menghinakan perintah Allah. Ia bahkan dinukil mereka juga mengganti sebenarnya perbuatannya. Disuruh masuk dalam keadaan sujud, mereka masuk dalam keadaan merangkak ke belakang, mundur ke belakang. Mereka ganti juga ya perbuatannya. Wastihzaan, tentunya juga untuk mengolok-olok, naudzubillah. Ya. Wa idza baddalu alqaul, wa idza baddalul qaula ma khifatih, kalau mereka mengganti ucapan padahal itu ringan, kan mudah saja dibilang apa? Hittah. Mudah. Kalau mereka mengganti ucapan padahal itu ringan, fatabdiluhum lil fi'li min babi aula. Ini kaidah. Maka mereka mengganti perbuatan itu tentunya aula wa ahara. Ucapan saja yang ringan mereka ganti, apalagi apa? Perbuatan. Artinya tadi dia ganti hito hito dengan apa? Hinto, padahal mudah saja ucapkan. Maka tentunya perbuatan pasti dia ganti. Maka yang dibilang mereka tidak masuk dalam keadaan sujud, tapi dalam keadaan ya membungkuk ke belakang, dari belakang berbalik. Naudzubillah. Iya, walihada dakhalu yazhafun ala adbari. Nah, oleh karena itu mereka masuk ya membungkuk dari belakang. Jadi disuruhkan sujud, maju ke depan. Sekarang mereka bungkuk ke belak, jadi dia belakang. Dia belakang. Naudzubillah. Iya, walamma kana hadza tugyan akbaru sababin liwuqu'i 'uqubatillahi bihim qala. Maka tatkala pelampuan batas ini adalah sebab yang paling besar akan turunnya adab Allah kepada mereka, Allah katakan fa anzalna 'alal ladzina dzalamu, maka kami turunkan kepada orang-orang zalim itu. Ini bentuk siksaan Allah. Nanti ada lagi siksaan lain di tempat lain, karena Bani Israel kan banyak beredar. Nanti di tempat lain lagi, yang di pinggir laut lain lagi cobaannya, yang tinggal di pinggir laut lain lagi cobaannya. Nanti akan datang juga di sini juga di surah Al-Baqarah. Iya. Ini yang tinggal, yang mau tinggal masuk di mana? Di Baitul Maqdis. Ada rijzan. Apa ada rijzan? Ai adaba. Siksaan Allah. Minas sama'i bisababi fiskihim wa tuwabagihim. Dari langit itu karena sebab kefasikan mereka dan pelampuan batas mereka. Kita baca lagi 60. Qala Allah Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى استسقى أي طلب لهم ماء يشربون منه فقلنا اضرب بعصاك الحجر إما حجر مخصوص معلوم عنده وإما اسم جنس فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة قد علم كل أناس منهم مشربهم أي محلهم الذي يشربون عليه من هذا الأعين فلا يزاحم بعضهم بعضا يزاحم فلا يزاحم بدر بعضهم بعضا بل يشربونه متهنئين لا متكدرين ولهذا قال كلوا واشربوا من رزق الله أي الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب ولا تعثوا في الأرض أي تخاربوا على وجه الإفساد. إيه ما شاء الله. Sudah lanjutannya insya Allah besok lagi di ayat berikutnya 61. Kata Allah Subhanahu wa Taala di ayat 60, wa idistasqa Musa liqaumihi. Tatkala Musa fa'ilnya istasqa meminta air liqaumih untuk kaumnya. Fakulna drib bi asokal hajar. Maka kami katakan kepada Nabi Musa, pukulkan dengan tongkatmu batu. Pukulkan batu dengan tongkatmu. Fakulna drib al hajar bi asok. Kan dikedepankan jermajurunnya. Terjemahnya di akhir kan. Maka pukulkan dengan tongkatmu batu dengan tongkat. Fam fajarot wazan infa'ala maknanya mutawa'ah maka terpancarlah minhu darinya itnata asyara aina 12 mata air dari batu itu ini masya Allah mujizatnya Nabi Musa. Iya, tongkat itu banyak sekali gunanya waktu Fir'aun memanggil seluruh tukang sihirnya, tongkatnya menjadi ular. Ingat? Waktu dikejar oleh Fir'aun, dia pukulkan tongkatnya ke mana? Ke laut. Lautnya terbelah. Menjadi berapa? 12. Nah, sekarang lagi. Iya. Makanya ketika Allah ditanya, ketika Allah bertanya kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu, Nabi Musa? Dia bilang ini adalah hiya asoy. Dia adalah tongkat. Beliau bilang fungsinya ahushu bi gonan. Saya biasanya mengembala, mengarahkan tongkat itu dengan kambing dengan tongkat itu. Tapi dia bilang juga waliyat fiha ma'ariba ukhra. Juga saya ada tujuan dan kepentingan lain dari tongkat itu. Ternyata tongkat itu menjadi mukjizat untuk Nabi Musa. Di antaranya di sini. Dipukulkan ke batu maka keluarlah 12 mata air. Qad alima kullu unasin masrabahum. Setiap orang tahu di mana tempat minum mereka. Karena kabilah Bani Israel itu ada berapa? 12. Dari masanya Yakub kan? Semua mereka tahu di mana dia minum. Yaitu masing-masing kabilah ada tempatnya. Kulu washrabu min rizqillah, maka makan dan minumlah dari rezeki Allah. Wala ta'thau, jangan ya, ta'thau fil ard. Jangan melakukan kejahatan di atas muka bumi, mufsidin dengan berbuat kerusakan. Sebenarnya ta'thau sama mufsidin itu sinonimnya. Ya, mufsidin dan ta'thau itu sama artinya. Ya, paham kan? Sama artinya. Iya. Lihat kata penulis rahimahullah ta'ala, istasqa ay talaba lahum ma. Yaitu Nabi Musa meminta untuk mereka air. Karena ma istasqa. Wazan alif sinta. Menunjukkan tolap. Yashrabuna min. Yang mereka minum darinya. Takul nadrib bi'asokal hajar. Maka kami katakan. Pukulkan. Iya. Tongkatmu dengan. Pukulkan dengan tongkatmu batu. Ima hajar maksus. Malum indahu. Apakah di sini maksudnya batu khusus yang sudah dimaklumi di sisi Nabi Musa? Wa imma isim jins. Bisa juga batu di sini adalah isim jins. Maksudnya batu umum. Pukul saja batu yang kamu lihat. Iya. Yeah. Jadi al-hajar di sini maksudnya al di situ bisa ahdiyah. Bisa juga apa? Jinsiyah. Antum paham ini? Alnya di situ bisa ahdiyah. Yang memang maklum. Bisa juga apa? Jinsiyah umum. Masya Allah. Fam fajarat minhu itnata asyrata asyrata aina aywa qabail bani Israel itnata asyara qabila. Dan suku bani Israel itu ada 12. Jadi pas dengan air itu yang terpancar. Masya Allah. Sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kul koda alima kullu unasi minhum. Semua orang dari mereka telah mengetahui masyrobahum, tempat minum mereka. Ay mahallahumul ladhi yashrabuna alaihi min hadal ayuni. Itu tempat yang mereka akan minum atasnya dari mata air itu. Fala yuzahimu ba'duhum ba'da. Maka sebagian mereka tidak berebutan dengan sebagian yang lain. Ya, tidak saling berdesa-desakan. Tidak saling berdesa-desakan. Karena sudah ada semua bagiannya. Bal yashrabunahu mutahanniin. La mutakaddirin. Bahasanya mereka bahkan mereka minum dalam keadaan lapang, tidak saling menyusahkan. Oleh hada qol, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kulu washrabu min rizqillah." Makan dan minumlah dari rezeki Allah itu. Ay alladzi ataakum min ghairi sa'yin wala ta'ab. Itu yang datang kepada kalian tanpa ada usaha, tanpa ada keletihan dari kalian. Kalian tak gali sumur? Ya kan? Tidak. Langsung keluar mengalir untuk kalian. Masya Allah. Wala ta'asau fil ard ay tukhribu ala wajhil ifsad. Itu kalian menghancurkannya, merusaknya di atas muka bumi itu dengan melakukan apa? Kerusakan. Dengan melakukan kerusakan. Ini alhamdulillah. Besok lagi baru kita lanjut itu. Masih semuanya masih tentang Bani Israel dan Nabi Musa ini. Panjang dia ceritanya. Panjang ceritanya alhamdulillah. Insyaallah kita ambil lagi di pertemuan besok. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.